Naura, yuk lanjut ke kota tua. Ada tempat foto viral keren di sana. Duh, gue nyusul aja ya, mau ganti baju. Gerah nih, ketiak udah basah. Bete, gak pede buat foto-foto. Ya ampun, Ra. Ganti baju doang gak bikin gerahnya hilang. Hijabers kayak kita mestinya pakai Posh Deo Lotion Hijab Chic Refreshing Cool. Ada sensasi dingin sampai minus 2 derajat dari mentol dan water lily. Tapi lengket gak? Enggak kok, malah ketiak kering terus walau banyak gerak. Plus bikin kulit ketiak cerah dalam 4 hari. Wanginya juga tahan lama dengan Active Burst Fragrance. Jadi pengen ngerasain kalau harganya cuma 2.000 aja. Banyak di warung. Hah? Ya udah kalau gitu, bagi ya. Dev, fotoin gue dong. Wih, udah cool banget sekarang. Iyalah, sekali oles langsung dinginnya gerin, bikin pede. Ini baru namanya YCCA. Yang cool and confident aja. Posh Deo Lotion Hijab Chic Refreshing Cool. Freshnya on, aktifnya on. Lion.